Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiada kata yang indah kecuali kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Memulai dengan aktivitas kita mengucapkan puji syukur hanya milik Allah semata. Karena kalimat inilah yang dapat meninggikan nilai keimanan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menambahnya keimanan tersebut melalui kajian-kajian yang diharapkan dapat menambah keimanan itu, salah satunya adalah dengan kajian-kajian ilmu agama Islam. Melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, moga-moga kita tergolong dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa di sisi Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 109. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Yang artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhannya bahwa sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat itu datang, mereka tidak akan beriman? Para pendengar RRI di mana saja Anda berada yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan kepada kita satu pengajaran bahwasannya bagaimana mungkin kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan sementara orang itu tidak mau mengikuti kebaikan. Bagaimana mungkin kita memberikan dakwah sementara orang itu belum tergugah untuk mengikuti apa yang telah disampaikan seorang dai. Mereka meminta satu kebenaran berbentuk dengan mukjizat sebagaimana ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum kafir Quraisy, mereka itu semena-mena menantang Rasulullah dan mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwasannya kalau mukjizat itu datang, pasti kami akan beriman. Banyak orang kita dan sekeliling kita, kalau ada hidayah dari Allah itu datang langsung, kami langsung untuk melakukan sholat, zakat dan sebagainya. Akan tetapi belum lagi datang kepada kami kebenaran dan hidayah sebagainya. Hal inilah yang harus kita pahami bahwasannya di zaman Rasul sudah pernah terjadi. Maka sebagai da'i dan orang yang menyampaikan kebenaran risalah ilahi ini benar-benar selalu berada pada koridor manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ditemani Ustadz dan Abangda dan guru kami yang karim, Ustadz Ardiansyah, Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Zainal Arifin, dapat mengupas secara lugas dan singkat ayat yang kita bahas hari ini. Kami silahkan Ustadz Zainal Arifin. Ya, terima kasih Ustadz Safiar. Ayat 109 dari surah Al-An'am merupakan fenomena yang tidak saja terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sebagaimana kata Ustaz Safir tadi, terjadi juga pada saat ini dan masa-masa yang akan datang, di mana masyarakat selalu meminta buktikan bahwa ada tanda kuasa Allah di bumi ini sehingga kami beriman. Padahal tanda-tanda kuasa Allah itu sungguh sangat amat banyak. Ayat tanda-tanda kuasa Allah. Dulu pernah di mana, di Tanjung Pura ini ada isu sejadah dalam berbentuk awan berjejer, sehingga mengatakan bahwa itu tanda-tanda kuasa Allah. Itu bukan tanda-tanda kuasa Allah. Ayat indallah, tanda-tanda kuasa Allah itu sebenarnya sudah cukup sangat jelas tertuang di dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, ayat kauniyah, pergantian siang dan malam, berputarnya bulan di mengelilingi bumi, berputarnya bumi mengelilingi matahari, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, berproses dari kecil dan besar, kemudian berganti lagi dengan anak dan cucunya, hidupnya hewan-hewan, itu semua adalah ayat tanda-tanda alam semesta ini. Itu semua tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak meyakini bahwa ini adalah ciptaan Allah, mana tanda-tanda yang mau dia cari lagi? Jadi sebenarnya ini hanya sekedar buang badan untuk tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan merugikan dirinya sendiri. Iya, di antara kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada masa lampau itu adalah memperjualbelikan sumpah. Oh, begitu. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersumpah kalau Rasulullah menunjukkan salah satu mukjizat yang ada pada dirinya, mereka akan beriman. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka minta untuk membelah bulan, dan salah satunya dimasukkan ke lengan baju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya. Dan begitu juga ketika keluarnya air dari celah-celah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi setelah itu, kemudian mereka bukan malah beriman, malah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir, sebagai tuan guru daripada tukang-tukang sihir dan sebagainya, yang itu mencemoohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita tarik pula kepada kondisi kita hari ini, memperjualbelikan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala itu juga seringkali kita lihat betapa banyak pejabat-pejabat yang bersumpah dan disumpah dengan Al-Qur'an bahkan ya di kepalanya, namun ketika dia menjalankan tugasnya, dia menyimpang daripada apa yang telah ia janjikan di awal. Hari ini kita melihat banyaknya pejabat-pejabat tinggi negara, orang-orang penegak-penegak hukum yang diharapkan hukum itu dapat tegak di situ, malah mereka adalah orang-orang yang sekarang ini sedang menjalani hukuman, atau orang-orang yang sedang terdakwa atau dicurigai ya, melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti yang tadi sudah disinggung juga oleh Ustaz Zainal, bahwa banyak sekali tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ingat, Allah itu mengetahui yang besar dan yang kecil dari apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala lah sebenarnya yang mengatur kehidupan ini. Bukan berarti kalau kita memiliki segalanya hidup ini akan lebih panjang, atau ya hidup ini akan lebih lama, tidak. Tetapi semuanya itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kaitkan dengan akhir daripada ayat yang kita bahas pada hari yang lalu, di mana kepada Allah lah segala sesuatu itu akan kembali, maka ingatlah bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jangan perjualbelikan nama Allah, dan jangan perjualbelikan sumpah atas nama Allah hanya gara-gara ingin meyakinkan orang. Dan di dalam sebuah pernyataan dari para ulama itu mengatakan, ciri-ciri daripada seorang pendusta adalah orang yang suka bersumpah. Nah, jadi pada itu, ini ayat ini memang benar-benar memberikan kita peringatan agar kita tidak mengikuti sifat daripada orang-orang Quraisy yang suka memperjualbelikan sumpah. Mungkin itu saja, Pak. Memang sangat menarik sekali. Kalau kita di Indonesia ini mungkin hanya sebahagian tradisi seperti itu, tapi di Arab sana itu hampir rata-rata selalu mereka mengucapkan sumpah. Wallah. Wallah. Wan Nabi katanya. Tallah katanya. Jadi sini kaitan atau kajian kita dari ayat 109 dari surat Al-An'am ini, Allah memberitahukan kepada kita dengan membahasakan wa'aqsamu. Wa'aqsamu ini menandakan mereka itu memang sudah bersumpah billah dengan menyebutkan nama Allah. Kira-kira begitu. Jahda aimanihim. Jahda aimanihim, aimanihim ini artinya juga sumpah mereka gitu. Kenapa diulang lagi kata jahda aimanihim? Ini menunjukkan bahwasanya mereka sudah sangat berlebihan dengan sumpah mereka sehingga mereka itu tidak sanggup untuk menjalankan sumpah yang sudah mereka sebutkan tadi. Begitulah. Memang bagus sekali begitu ada ungkapan untuk ajakan kebaikan, mereka selalu bersumpah. Bahkan lebih daripada itu mereka bersumpah. Nah, di sini digambarkan bahwasanya mukjizat-mukjizat itu ada akan datang, akan terbukti nanti aku akan beriman katanya. Begitulah sumpah mereka yang begitu meyakinkan terhadap kita. Sama seperti ketika orang ahlul kitab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keimanannya kalau seandainya sudah terbukti mukjizat tersebut. Tapi begitu banyaknya mukjizat, begitu banyaknya tanda, makin menjauhkan mereka. Itulah yang menyebabkan kesulitan-kesulitan mereka. Maka kita juga di sini juga jangan sekali-kali kita bersumpah sehingga dapat menyulitkan kehidupan kita dalam kehidupan kita. Karena sumpah itu memang harus kita jalankan. Begitu. Bisa jadi itu lebih dekatkan kepada nazar. Kan begitu, sampai bisa begitu karena namanya sumpah memakai nama Allah billah, mesti kita apa yang kita ucapkan itu benar. Apa kalau seandainya sumpah itu untuk melaksanakan sesuatu mesti harus kita laksanakan selama itu masih pada ridha Allah atau pada tata jajaran ajaran agama Islam. Itulah yang paling penting dan kita apakan di sini untuk mengetahui bahwasannya ketika Allah berfirman jahda aimanihim, ini adalah rahasia dari ayat ini adalah mereka itu memang sudah berlebihan, tak mampu lagi. Nah, inilah yang bahayanya. Makanya kita jangan banyak berjanji juga. Nah, insyaallah katanya kan begitu. Kadang-kadang banyak berjanji, kata-kata insyaallah di kambing hitamkan orang, kira-kira begitu. Ah, itu kalau dah kata-kata itu tak mau orang-orang itu jadinya kan. Inilah jadi ajaran agama itu diapakan sedikit, padahal orang yang melakukannya bukan ajaran Islam itu. Artinya insya Allah itu tidak menjamin sekarang. Tidak menjamin sekarang jadinya. Insya Allah. Padahal itu murni ajaran Islam. Islaman gitu. Jadi kalau orang-orang yang menyalahin nih, Ustaz Ardiansah, kayak mana ini? Apa harus dihukum gantung, menyalahin dari sumpah itu sebagai contoh kan? Gini. Tadi Ustaz Fajrul menyatakan kalau orang yang menyalahin sumpah itu sama dengan orang yang berjanji kan, tak menepati. Ini bagaimana ini hukumnya dalam fikih? Sebenarnya kalau kita lihat mekanismenya sudah ada di dalam fikih. Dia diwajibkan dia untuk kalau zaman dulu memerdekakan budak atau berapa orang, tidak Ustaz? Satu orang atau ya? Tidak dia berpuasa 3 hari kan begitu. Namun sebenarnya bukan esensi daripada puasa 3 hari atau memerdekakan budak itu, tapi di sini adalah masalah kredibilitas daripada seseorang. Artinya begini, ketika seseorang itu sudah bersumpah di halayak ramai atau bersumpah di hadapan orang, kemudian dengan terang-terangan dia menyalahi sumpahnya itu, maka istilahnya ini udah orang tak bisa pakai lagi. Iya, karena yang dipandang itu kan kualitas keimanan kita. Manusia itu kan yang dipegang itu adalah ucapannya, omongannya kan, atas gitu. Dasar iman orang itu kan gitu. Kalau sudah itu kalau tidak ada pada diri dia, maka tidak ada lagi harga daripada diri seseorang. Itu sama dengan artinya muzabzabin Ustaz. Apa itu Ustaz? Yamin wala ila simal. Nah, gitu. Enggak ke kanan, bena bahasa Arabnya. Enggak ke kanan, enggak ke kiri nih, Ustaz ya. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Jadi mau ikut ini, ikut inilah. Padahal Al-Qur'an itu sudah jelas gitu aturannya. Mestinya kita ikuti berdasarkan keyakinan kita. Ini berani bersumpah tapi pelaksanaannya tidak ada sehingga bertumpuklah, jadi memberatkan dirinya sehingga tak mampu lagi untuk berbuat dan melakukan atas apa yang diucapkan tersebut. Para pendengar RRI di mana saja berada, waktu jualah yang memisahkan kita. Sebenarnya banyak lagi dari ayat ini dapat dikupas lagi melalui Ustadz-ustadz yang karim, Ustadz Ardiansah, Ustadz Fajrul, Ustadz Jainal. yang dapat memberikan wacana keislaman bisa mewarnai mudah-mudahan Sumatera Utara ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dengan harapan kita semua, moga kitalah termasuk golongan orang-orang yang beriman mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustadz Fajrul Haq, Ustadz Jainal dengan Ustadz Ardiansyah mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.